Kali ini sebuah lagu pertama dari saya. Kita nyanyi tadi suasananya agak gerimis. Mudah-mudahan jangan gerimis ya. Yuk, silakan Mas Bas. Gerimis melendah hati. Yang bisa nyanyi boleh ikut nyanyi ya. Jodoh takkan kemana.